Bismillah, alhamdulillah. Salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Seperti yang kita singgung kemarin, فَالْدُنُوبُ الَّتِي دُونَ الشِّرْكِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِمَغْفِرَتِهَا أَسْبَابًا كَثِيرًا. Terakhir, وَمِنْ فَوْقِ ذَلِكَ كُلِّهِ رَحْمَتُهُ allati haqqo biha ahlul iman wat tauhid. Lebih puncak dari itu semua, yang lebih tinggi adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala allati haqqo biha ahlul iman, yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah ahlul iman wat tauhid. 10 perkara ini 10 yang disebutkan oleh Syekhul Islam dalam risalah beliau, ini asbab raf'il uqubah, terangkatnya atau hilangnya hukuman. Ini terangkatnya hukuman dari seorang hamba. Nah, kemudian seperti yang lalu juga kita sebutkan di singgung, di antara asbab tersebut hasanat mahiyah, kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus kejelekan-kejelekan. Nah, ini tergantung dengan hasanat yang dikerjakan, kemudian juga keadaan orang yang melakukannya, kedudukannya di sisi Allah. Ya, tentu orang yang dicintai. Ya, untuk mendapatkan cinta Allah itu oleh Ibnul Qayyim disebutkan ada 10 cara, ya, ada 10 sebab al-jalibah lil mahabbah. Ada 10 sebab yang bisa mengundang datangnya kita mendapatkan mahabbah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh beliau, qiraatul Quran bitadabbur wa tafahum. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur dan tafahum. Ikut hadir hati itu di dalam membaca Al-Qur'an. Renungkan, diresapi makna-maknanya dengan sebatas yang kita pahami dari terjemahan yang kita dapatkan, keterangan yang kita dapatkan dari terjemahan tersebut, membantu untuk kita memahami maksud ayat. Yang kedua, kemudian at-taqarrub ilallah bin nawafil ba'dal fara'id, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah sebagaimana disebutkan dalam hadis. Setelah dia mengerjakan amalan-amalan yang wajib, faraid, dia mengerjakan amalan-amalan sunnah sampai Allah mencintai dia. Kemudian kalau Allah sudah mencintainya, Allah katakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u di akhir hadis. Kemudian yang ketiga, dawamu dzikrillah fi kulli ala kulli halin, terus dalam keadaan ingat kepada Allah dalam setiap keadaan, bil lisan wal qalb, dengan hati dan lisan. Dengan lisan kita memuji, menyebut nama Allah, mengucapkan alhamdulillah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hawqal, basmalah, ta'awud, baca ayat, juga dengan hati. Nah, kita ingat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengetahui semua yang kita perbuat. Yang ketiga, isharu mahabbihi, mengedepankan cinta kepada Allah, apa yang dicintai oleh Allah, mengedepankan, mendahulukan, mementingkan mahabbihi ala mahabbika, mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah daripada yang kita cintai, yang kita suka, yang kita sukai. Ketika terjadi dua benturan keinginan, dalam artian ada dua hal munculnya dorongan-dorongan dalam diri kita, kemudian ada hak Allah, mana yang kita dahulukan? Untuk mendapatkan cinta Allah, berusaha untuk ithar mahabbih, apa yang dicintai oleh Allah daripada apa yang kita sukai, yang kita senangi. Kemudian mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi, hati kita selalu ingat. Emang yang beruntung yang hafal nama-nama Allah, nah, hafal Al-Quran, di situ banyak nama-nama Allah. Ayat kursi, awal surat Al-Imran, akhir surat Al-Hasyr, banyak pengujung-pengujung penutup ayat. Mutalaatul qalb, hati kita betul-betul memahaminya. Kemudian musyahadatul birrih wa ihsanih, betul-betul menyaksikan kebaikan dan limpahan kebaikan Allah dari Allah, dan nikmat Allah. Kita merasakan betul betapa besar dan betapa banyaknya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk kemudahan kita sampai di pertengahan bulan Ramadan ini. Itu semua adalah nikmat Allah. Semua adalah karunia Allah. Disadari bahwa itu memang betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang lebih hebat lagi dari itu, inkisarul qalbi, leburnya hati di hadapan Allah, terasa betul bergantung dan pasrahnya hati itu kepada Allah. Inkisar ini sulit untuk digambarkan. Artinya seperti apa konkretnya itu masing-masing orang lain tidak bisa tahu. Tapi mungkin bisa digambarkan pasrah dan takutnya orang yang sudah siap untuk digantung dengan hukuman mati. Sudah siap divonis hukuman mati dan diseret ke tiang gantungan. Betapa takutnya dia. Betapa takutnya dan ngerinya dia melihat tali tiang gantungan itu. Sempat baca artikel mungkin. Padahal itu bukan jadwal dia untuk dieksekusi. 2 hari sebelum atau sehari sebelumnya dia sudah dibawa ke tempat eksekusi. Betul-betul luar biasa takut dan ngerinya dia. Itu yang bisa kita gambarkan. Nah, orang yang inkisarul qalbi di hadapan Allah lebih dari itu. Lebih dari itu. Ketergantungannya, ketakutannya, kepasrahannya mirip-mirip dengan orang yang terapung di atas lautan dengan sebatang kayu. Harapannya seperti itu. Takutnya seperti orang yang mau digantung. Tapi dengan inkisar ini tadi, tambah lagi ada dia, ada rasa takut dan malunya kepada Allah. Malu. Untuk meminta surga pun malu, karena betapa besar dosa yang dia lakukan terhadap hak Allah dan hak sesama manusia. Tidak berani untuk mengharapkan pahala, untuk mengharapkan surga. Kalau kita baca sirah mereka para salaf, orang-orang yang justru sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, orang-orang yang paling lembut hatinya, paling mudah mereka merasakan inkisar di hadapan Allah. Ayat yang mereka baca berulang-ulang, sampai pada ayat, sampai yang Umar bin Khattab tidak berani, merenung sudah, di rumah sekian puluh hari, 20-an hari, dikira sakit, tapi karena takut, ayat itu terkena pada dia. Takut dia masuk dalam ayat-ayat tersebut. Yang seperti itu mereka merasakannya, padahal sudah ada surga, surga istana mereka di dalam surga. Kita lebih. Betapa banyak dan buruk dosa-dosa yang kita perbuat dengan amalan yang sedikit, kelalaian yang banyak, kedzaliman yang banyak, mau mengharapkan surga. terlalu mudil kita. Besar, betapa besarnya ujub kita, mudil kita kepada Allah, berharap dengan amalan sedikit itu. Tapi memang kita dianjurkan, didorong untuk punya dengan prinsip itu, dengan modal sekecil-kecilnya dapatkan untung sebesar-besarnya. Dengan apa? Takarub, tambah tunduk pada Allah. Malu, betul-betul inkisar di sini. Nah, masing-masing orang, masing-masing kita mengerti keadaan dirinya. Jangan merasa kita punya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Kemudian al-khalwah waqta nuzulil ilahi. Sebab berikutnya untuk mendapatkan cinta Allah, berkhalwat. Ramadan kita selesai dengan tarawih bersama imam. Terhitung salat semalam suntuk. Tapi sudah benarkah salat kita bersama imam, sudah sempurna atau belum? Itu juga satu. Kemudian berikutnya, sepertiga akhir malam itu terus berlaku. Rasulullah menyebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul lail akhir. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga akhir malam, ketika tersisa sepertiga akhir malam. Kita di awal malam, sebelum akhir malam sudah lelap tidur. Kemana kita sepertiga akhirnya? Berulang kita ingatkan di sini para thalabah lebih-lebih, yang mereka ingin memutkinkan, yang mereka ingin menambah hafalan, mengulang hafalan. Waktunya nikmat di situ. Berdoa kepada Allah apalagi. Khalwat. Yang ke-9, mujalasatu al-muhibbin as-sadiqin. Bermajlis dengan orang-orang yang mencintai Allah, yang jujur mencintai Allah. Nah, ini kita dengan para ulama mestinya. Enggak ada di dekat kita buku-buku mereka, jadilah sebagai teman duduk kita. Ada Riyadhus Shalihin, ada Syarqit, ada Bulughul Maram, ada Tafsir, ada Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini bisa kita baca, terjemahannya ada, yang ringkas. Itu teman, teman duduk yang paling tidak membosankan dan paling tidak bisa, yang tidak pernah bisa bikin apa, jengkel, dan tidak pernah merasa jengkel, ditelentangkan di apapun dia aja. Nah, itu buku. Kemudian yang ke-10, menjauhi muba'adu kullil sababin. Menjauhi semua sebab yang bisa menghalangi, yang mendinding antara hati kita dan Allah. Semua sebab. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Panggilan untuk orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anakmu membuat kamu lalai, terhalang mengingat Allah. Tidak hanya sekedar menyebut lisannya, tapi juga terhalang hatinya dari Allah. Ini yang harus kita perhatikan. Itu 10 hal untuk kita mendapatkan cinta Allah, sehingga mudah untuk pula untuk mendapatkan ampunan Allah. Al-hasanat al-mahiyah itu yang kita harapkan. Masaib, kita berlindung kepada Allah dari berbagai musibah. Tidak mengenai kita, tapi juga bisa mengenai keluarga, anak, harta, orang-orang yang di sekitar kita, negeri kita. Kita berlindung dari itu semua. Baik. Qala rahimahullah, kita masuk ke ayat berikutnya. Wa li hadza qala ta'ala wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. terkait dengan syirik yang tidak Allah ampunkan dosa orang yang melakukan syirik apabila dia tidak bertobat dengan taubatan nasuha. Hatta syirik kecil, walaupun enggak ada ancamannya keluar dari Islam, ucapan terlepas, wah, untung ada ini. Kalau enggak ada dia, perbaiki segera. Istighfar kepada Allah. Ucapkan la ilaha illallah. Qala ai iftara jurman kabira, berarti dia mengadakan kejahatan yang besar. Wa ayu dhulmin a'dham mimman sawwal makhluq min turabin an-naqis min jami'il wujuh al-faqir bidzatihi min kulli wajhin alladhi la yamliku li nafsihi fadlan amman abadahu naf'an la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran wala mautan wala hayatan wala nushura fadlan amman abadahu bil khaliqi li kulli syai' al kamilu min jami'il wujuh al ghaniyyu bi dzatihi an jami'i makhluqatihi alladhi bi yadihi an-naf'u wad-dur wal ata' wal man' alladhi ma min ni'matin bil makhluqin illa faminhu subhanahu wa ta'ala fa hal a'dham min hadha adh-dhulmi syai'un, kedzaliman mana yang lebih besar dibandingkan orang yang menyamakan makhluk, mengangkat derajat makhluk yang diciptakan dari tanah, yang serba kurang dari semua sisi lahir batinnya, yang serba fakir, serba bergantung zatnya dari semua sisi, yang tidak kuasa, tidak bisa tentu dirinya memberikan manfaat untuk dirinya, tidak bisa pula memberikan mudarat, tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, tidak pula membangkitkan dirinya sendiri, apalagi untuk orang yang menyembahnya. Nah, bil khaliq disamakan dengan al khaliq yang maha pencipta segala sesuatu, yang maha sempurna dari semua sisi, yang maha kaya zatnya, tidak butuh kepada makhluknya, yang di tangannya manfaat dan mudarat, memberi dan melarang, menghalangi, yang tidak ada satupun nikmat yang dirasakan oleh makhluk melainkan dari dia subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin? Apakah ada yang lebih zalim dari itu? Tidak. Makanya syirik itu adalah zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Dengan semua perangkat, sudah semua sebab, semua tanda, semua bukti yang Allah tunjukkan, fitrah manusia kenal Allah, bahwa Allah yang menciptakan dia. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Sifat pertama, rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini diakui oleh seluruh makhluk, fitrah mereka, seluruh manusia mengakui ini. Makanya dalam hadis disebutkan ayyudzan bi azam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu buat tandingan untuk Allah padahal dialah yang menciptakan kamu. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Jibril, bukan Abdul Qadir Jailani. La yamliku li nafsi, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun Allah perintahkan untuk mengatakan, bukan sekedar bukan tawaduan, tapi memang kenyataan, makhluk itu la yanfa' wa la yadur. Wa li hadha hatama ala sahibihi bil khulud bil adab wa khurmani thawab. Oleh karena itulah Allah pastikan bagi pelaku-pelaku dosa besar ini, syirik ini, mereka kekal di dalam adab dan terhalang sama sekali mendapatkan pahala. Qala innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Sungguh siapa yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka Allah haramkan atas dia jannah, Allah halangi dia masuk surga, dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan sungguh sangat keterlaluan untuk menyamakan Allah dalam hal, jangankan dalam hal uluhiyah, dalam rububiyah apalagi, asma wa sifat lagi. Makanya dalam ayat-ayat Al-Quran yang paling banyak itu dikenalkan untuk membuktikan bahwa Allah memang satu-satunya ilah yang hak melalui rububiyah Allah. Paling banyak disebutkan dalam Al-Quran untuk menggiring. Kalau kamu memang tahu Allah yang mencipta, kenapa kamu sembah yang lain? Kenapa kamu beribadah, berdoa kepada selain Allah? Padahal mereka tidak mencipta. Mereka tidak kuasa memberi manfaat dan mudarat. Tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Kenapa engkau datangi kuburan-kuburan mereka, minta syafaat, minta berkah, istighfarah kepada mereka? Dengan logika-logika yang sederhana, mereka tidak mencipta, tidak menguasai, tidak memiliki alam semesta ini, walaupun sebesar biji zarrah. Secara terpisah mereka tidak berkuasa terhadap alam ini. Bahkan ikut sebagai pemilik modal, punya investasi saham dalam mengatur mencipta alam ini juga tidak. Sebagai pembantu juga tidak. Yang mendukung, yang membantu, menolong Allah mengatur alam semesta juga tidak. Kenapa kalian sembah? Didatangi wali-wali itu. Sekarang mereka terbujur dalam kuburannya, dalam kuburnya. Entah enggak dia. Mungkin mereka, kalau mereka orang ini wali-wali yang saleh, sedang menikmati kesenangan dalam kuburnya. Tidak ada urusannya lagi dengan di atas tanah. Nah, tidak kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Yang terakhir ini, kalau mereka tidak punya ini, tidak punya kekuasaan secara terpisah, tidak pula ikut andil dalam mengatur, dan bukan pula sebagai pembantu bagi Allah, bahkan tidak pula mereka kuasa, tidak pula mampu untuk memajukan permohonan, mengadukan kebutuhan-kebutuhan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa izin Allah enggak bisa mereka berbuat apa-apa. Apalagi yang menjadi alasan mereka untuk menyembah sesuatu selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Enggak ada kecuali nah, wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Itu jawaban mereka. Kadzalika yaf'alun. Demikianlah bapak-bapak kami berbuat. Itulah budaya leluhur, kearifan lokal. Qala Syekh rahimahullah wa hadhihi al-ayatul karimah fi haqqi ghairi ta'ib. Ayat ini juga yang semakna dengan ayat ini di dalam ayat yang lain 116 sampai 115 atau sebelumnya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah. Semakna dengan ini juga dalam ayat yang lain 100-an itu untuk orang yang tidak bertaubat, mati dalam keadaan syirik. Mati dalam keadaan syirik. Syirik akbar lebih-lebih langsung kekal di dalam neraka, putus hubungannya dengan, kalau dia mati di keadaan, dalam keadaan di dunia tidak sempat bertobat, putus hubungannya dengan kerabatnya, hubungan waris. Di akhirat kekal di dalam neraka. Syirik asghar pun juga demikian. Cuma kalau syirik asghar mereka tidak kekal di dalam neraka. Riya yang sedikit. Nah, Allah lepaskan. Kemudian wa ammat ta'ib, adapun orang yang bertaubat, fa innahu yaghfirul lahu syirka famadunahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepadanya atas dosa syiriknya dan juga yang di bawah syirik itu. Allah Maha Pengampun kalau dia betul-betul bertobat. Kama qala ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a ay liman taba ilaihi wa anaba. Untuk orang yang bertobat, untuk orang yang kembali, tidak lagi kepikiran dia untuk teringat dengan dosa itu kecuali dia merasa jijik, merasa benci, merasa malu. Berlindung kepada Allah dari kejahatannya, berlindung kepada Allah dari kejelekannya, dari asarnya, dan dia menjauh dari sebab-sebab yang bisa membawa dia kepada itu taubat. Dan dosa apapun bagi mereka yang bertobat pasti diampuni oleh Allah, hatta berulang. Dan syaratnya yang penting dia bertaubat dan dia betul-betul menyesal. Jatuh lagi dalam dosa, ya namanya manusia. Manusia pasti selama hidupnya dia akan selalu tergelincir. Entah itu dalam hal dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak mengerjakan apa yang jadi kewajibannya, perintah. Karena dua itu, maksiat itu imma dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah atau dia meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Terkait hak Allah, terkait pula hak sesama. Tinggal dia perbanyak taubat, perbagus taubatnya, sungguh-sungguh dengan taubatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfirullah.